Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-aqidah. Kedudukan al-aqidah di dalam Islam menduduki al-manzilah al-azimah, kedudukan yang sangat tinggi, di mana peranan akidah bagi kehidupan manusia dikatakan oleh para ulama salaf, wal aqidatu ma yadinu bihi al insan. Akidah itu adalah apa-apa yang dengannya manusia beragama. Jadi, agama manusia yang sebenarnya adalah akidahnya. Keyakinannya itulah agamanya. Seseorang meyakini ini boleh begini dan ini tidak boleh begini. Orang lain meyakini begini dan tidak boleh begini. Itulah sebenarnya hakikat agamanya. Dan kemarin telah kita bahas tentang asal kata al-aqidah. Di mana berasal dari kalimat yang berbasis kuat. Yang berbasis kokoh, bermakna kokoh, saling teguh dan saling mengikat. Di mana kalimat ini memang pada akhirnya satu-satunya kalimat yang paling cocok untuk ungkapan sebuah keyakinan yang kuat, sebuah tekad yang kuat, suatu pembelaan yang kuat, sampai-sampai dalam masalah kekuatan keyakinan, kekuatan pembelaan terhadap sebuah keyakinan telah terjadi di tengah-tengah manusia, rela membunuh, rela membakar, dan menghinakan orang lain karena tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Bahkan dia akan melakukan apa saja yang menjadi tuntutannya, yang menjadi permintaan bagi akidahnya atau keyakinannya. Melihat betapa kuatnya pengaruh akidah bagi kehidupan manusia, maka di dalam Islam perhatian terhadap akidah adalah merupakan perhatian yang sangat besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul sebelumnya adalah dakwah utama mereka, yaitu berdakwah kepada islahul akidah, yakni perbaikan terhadap al-akidah. Pada sesi kita hari ini sengaja kita mengambil sebuah makalah dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad war-raddu ala ahli syirki wal ilhad, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Fauzan. Di sini dikatakan, falamma kana tawdihul akidati sahiha, maka tatkala keberadaan penjelasan terhadap al-akidah as-sahiha, wadda'watu ilaiha, dan berdakwah kepadanya, huwa ahammul umuri, bahwasanya ia adalah merupakan perkara yang amat penting, wa akadul wajibat, dan merupakan kewajiban yang paling kuat. Kenapa demikian? Kenapa kedudukan akidah di dalam Islam seperti ini? Li'annaha, karena sesungguhnya al-akidah itu al-asasu, adalah merupakan pondasi. Alladhi tambani alaiha sihhatul a'mali wa qabuluha. Dimana karena akidah itu adalah merupakan asas, merupakan pondasi, yang mana sah dan tidaknya suatu amal, sahnya suatu amal atau diterimanya suatu amal, benar-benar dibangun di atasnya. Artinya, al-aqidah itu adalah merupakan sesuatu yang bergantung kepadanya sah dan tidaknya amal kita. Ketika kita beramal, apakah amal kita itu diterima oleh Allah dan bisa sampai kepada Allah atau tidaknya? Ini tergantung kepada sah dan tidaknya akidah kita. Karena ihtimamur rusuli salawatullahi wasalamu alaihim wasalamu alaihim adalah perhatian para rasul. Semoga salawat Allah dan salamnya ditetapkan atas mereka. Wahtimamuhum wahtimamu atsba'ihim dan juga perhatian para pengikut para rasul bi islahil akidah, yaitu dalam rangka membenahi akidah awalan terlebih dahulu, amma yunakiduha dari apa-apa yang menjadi pembatal-pembatalnya, au yang kusuha atau yang dapat mengurangi nilainya. Nah, demikianlah al-akidah, di mana akidah itu benar-benar menjadi al-mi'yar, menjadi ukuran bagi setiap orang. Apakah akidahnya diterima, apakah amal perbuatannya diterima di hadapan Allah, disukai oleh Allah atau tidak? Maka semua itu tergantung kepada kualitas akidahnya. Kalau akidahnya benar, maka amalnya pun diterima. Tetapi ketika akidahnya salah atau sesat, maka amalnya pun tidak diterima. Bagaimana diterima? Ketika seseorang melakukan sesuatu kebaikan, sementara kondisi imannya masih salah, kondisi keyakinannya masih salah, maka sama artinya dengan seorang penyembah berhala, kemudian dia beramal soleh. Maka tentu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Seseorang yang menyembah kepada berhala, kemudian santunnya, sosialisasinya, ya, senyumnya, banyak menolong orang dan lain sebagainya, tentu tidak akan sampai, tidak akan diterima. Kenapa? Karena sebenarnya mereka semua, patung-patung berhala itu adalah makhluk. Dan tentu tidak akan bisa berbuat apa-apa dari amalnya. Satu-satunya yang bisa menerima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat, ketika kita menyembah kepadanya dengan benar, yakni akidah kita dalam keyakinan kita beriman padanya dengan benar. Inilah sebenarnya yang dimaksud kepada li'annaha al-asasu alladhi tubna alaihi sihhatul a'mal wa qabuluha. Karena dia adalah merupakan asas yang mana diterimanya amal dan tidaknya dibangun di atasnya. Dan juga karenanya, para rasul salawatullahi alaihim dalam dakwahnya benar-benar ihtimamnya kepada islahul akidah. Semua para rasul, mereka sibuk dengan membenahi akidah. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri misalnya. Beliau mengkhususkan islahul akidah perlu waktu di Mekah selama 13 tahun. Jadi, selama fase Mekah, benar-benar Rasulullah siang dan malam sibuk membenahi akidah umat. Menancapkan kuat-kuat keimanan manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya para sahabat benar-benar menjadi keimanannya menjadi membaja. Nah, akhirnya apa yang terjadi ketika iman itu sudah kuat, ketika akidah itu sudah kuat, maka terbukti di mana akhirnya setelah penanaman akidah, setelah islahul akidah berhasil dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada giliran berikutnya mereka pun ketika perintah-perintah Allah silih berganti satu dengan yang lainnya, mereka pun orang yang senantiasa sami'na wa ata'na, senantiasa taat dan senantiasa tahan bantingan dengan itu. Kuat menancap di hati mereka ketika mereka menerima syariat-syariat. Apapun syariat itu, sebesar apapun, sekecil apapun. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, adalah orang-orang yang sangat siap dalam masalah ini. Itu semuanya karena al-aqidah yang telah tertanam kuat di dalam hati mereka, di dalam lubuk hati mereka. Itulah sebenarnya bagaimana para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama 13 tahun beliau sibuk dalam rangka untuk islahul aqidah. Begitu juga para pengikut para Nabi, termasuk para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga demikian sibuk menanamkan aqidah, mengajarkan akidah kepada murid-murid berikutnya, kepada para tabi'in. Benar-benar para tabi'in mendapatkan ilmu dari para sahabat, mendapatkan didikan langsung dari para sahabat, sehingga menjadikan para tabi'in itu pula iman mereka, keyakinan mereka sebaik apa yang mereka dapati dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat siapa Az-Zuhri, siapa Imam Malik, Imam Hanafi, siapa Sa'id Ibnul Musayyab, dan para tabi'in yang lainnya. Benar-benar saat itu bagaikan sahabat kedua setelah para sahabat yang sebelumnya. Cuman karena mereka tidak menangi, tidak mendapati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak disebut sahabat. Tapi dalam masalah keimanan, dalam masalah keilmuan, makrifah, benar-benar antara sahabat dengan para tabi'in hampir tidak bisa dibedakan. Karena para tabi'in pun dalam sejarah yang kita baca, mereka pun iman mereka bagian baja benar-benar kuat dan teguh. Itulah dampak dari pengaruh islahul aqidah. Kemudian, وَكَانَ نَسِبُ هَذَا الْجَانِبْ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ وَآيَاتِهِ An-nasibul awfar. Dan bagian dari masalah akidah ini, dia juga memiliki kedudukan di dalam surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran, mencapai bagian yang terbesar, bagian yang sangat melimpah. Begitu juga wakana nasibuhu min da'watir rasuli sallallahu alaihi wasallam wahtimamihi an-nasib al-akbar. Begitu juga bagian daripada al-aqidah ini di dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam perhatian Rasulullah terhadapnya adalah mencapai an-nasib al-akbar, bagian yang sangat besar. Di mana faqad makatha fi Makkah 13 sanatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 13 tahun. Yad'u ila tauhidi. Di mana mereka berdakwah menuju kepada tauhid. Di mana tauhid bagian dari al-aqidah. Wa islah wa ikhlasil aqidah. Dan dalam rangka untuk mengikhlaskan aqidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma fatahallahu alaihi makkata. Dan juga tatkala Allah telah membebaskan kota Makkah. Kana awwalu ma bada'a bihi hadmal asnami, adalah ketika fathu Mekah atau terbebas dari kota Mekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula dimulai pada saat itu adalah penghancuran berhala-berhala, wal qadu'u alaiha, dan penghancuran berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, kemudian melaksanakannya, dan wal amru bi ikhlasil ibadati lillahi wahda la syarikalah, dan perintah agar mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Inilah dalam waktu yang terbatas ini kajian singkat tentang lanjutan daripada al-aqidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akidah kita akidah yang benar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.